Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amini rabbal alamin wa amma al-igma'u udah lewat wa qawluhu wa dhukuratu uhturiza bihi an ghairiha fala takunu al-mar'atu al-hurriya udah dhukura وقوله والذكورة احترز به عن غيرها فلا تكون المرأة ولا الخنثى وليين للأخبار السابقة. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini diberi nikmat sehingga bisa berkumpul silaturahmi dalam program kita pembacaan kitab Kifayat Al-Akhyar. Alhamdulillah sudah sampai pada bab nikah dan kita sekarang membahas tentang syarat-syarat wali yang disebutkan oleh Syekh Abi Suja. Ada 5 syaratnya. 6. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat hurriyah. 4 ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian sisa 2 syarat lagi yaitu adzukuratu laki-laki wal adalah dan juga orangnya adil gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu taala wa qawluhu dan perkataan Syekh Abi Syuja wal dzukurah dan syarat laki-laki bagi seorang wali uhturiza bihi dikecualikan dengan kalimat ini an ghairiha dari selain laki-laki. Jadi kalau jadi wali harus Islam, balik, berakal, merdeka dan juga laki-laki. Maka kalau yang ada cuman perempuan, nah, dia enggak bisa jadi wali gitu. Fala takunul mar'atu, maka perempuan tidak bisa, walal khunsa juga orang khunsa. Khunsa itu memang ada dalam pandangan syariat, orang yang lahir dalam keadaan dua kelaminnya aktif. Dulu si orang susah melakukan operasi, artinya kalau lahir dua-duanya ada ya udah khunsa gitu. Cuman kan untuk menentukan apakah dia ibadahnya sesuai kata perempuan nunggu kira-kira sampai umur balik. Ketika umur balik yang keluar haid apa namanya yang mana kan begitu. Kalau salah satunya aja kan berarti satunya enggak aktif gitu. Akhirnya ya dulu kan enggak bisa nentuin mana aktif mana enggak aktif karena belum ada alat teknologi yang cukup. Jadi nentunya sampai ketika umur balik. Yang umur balik yang keluar yang mana kan? Yang keluar yang mana? Tapi kan sekarang udah ada alatnya untuk menentukan mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Kan begitu. Atau mungkin dua-duanya aktif. Dan itu dikatakan sebagai khunsa. Jadi kalau laki ke perempuan-perempuanan bukan khunsa. Itu bencong. Dan itu mal'un, dilaknat oleh Allah. Yang emang sengaja jadi perempuan-perempuan begitu ya. Tapi kalau perempuan ke laki-lakian itu juga sama. Mal'un itu. Dengan sengaja begitu ya. Tapi kan memang ada orang yang perawakannya tuh laki. Tapi model perempuan. Cuman kalau ngomong dia gede juga kan. Itu kan tidak dibuat-buat. Karena memang bentuk badannya begitu. Begitu. Cara bicaranya juga tidak dibuat-buat. Kan memang ada. Orang laki yang sok di imut-imutin gitu. Padahal najis gitu. Itu namanya bencong. Tapi kalau khunsa dalam syariat diperkenankan. Karena emang itu bawaan lahir. Beberapa ciptaan, beberapa orang lahir dalam keadaan seperti itu. Nah maka karena dia ini kemungkinan lakinya ada tapi kemungkinan perempuannya ada. Maka gak bisa jadi wali. Karena kalau dia jadi wali dia punya kemungkinan bahwa dia adalah perempuan. Gitu. Sama sebagaimana orang khunsa itu tidak bisa menjadi imam sholat bagi jemaah laki-laki. Karena kalau dia jadi imam sholat bagi jemaah laki, kan gak sah. Karena syarat imam laki itu harus laki-laki juga. Dan dia punya kemungkinan perempuan. Gitu. Tapi kalau dari jemaah perempuan, dia jadi imam bisa. Karena kemungkinannya laki-laki ada. Dan kalaupun kemungkinan perempuannya ada, ya memang perempuan juga sah jadi imamnya perempuan. Begitu. Fala takunul mar'atu walal khunsa waliyaini, maka tidak sah itu perempuan dan juga khunsa waliyaini menjadi wali lil akhbari sabiqati, karena ada teks hadis Nabi Muhammad yang sudah kita lalui sebelumnya bahwa yang namanya wali haruslah seorang laki-laki. Wa qawluhu, dan perkataan Syabi Suja wal adalah. Nah, ini pentingnya adalah. Adalah itu kan sebenarnya artinya lurus, begitu ya. Tidak, adalah itu artinya bengkok. Maksudnya tidak bengkok, yang tadinya harus jalan lurus kepada ketaatan, dia bengkok kepada kemaksiatan. Jadi adalah itu lurus, orang yang taat dalam agamanya, menjalankan kewajiban, meninggalkan keharaman, menghindari kemakruhan, berusaha sebisa mungkin menjalankan kesunahan, kan begitu. Itu yang namanya adalah. Jadi secara zahir dia terlihat sebagai orang yang adil, dalam arti walaupun bukan orang alim. Jadi sholatnya rajin, bersedekahnya juga alhamdulillah, zakatnya ditunaikan, haji juga dijalankan, gak nunda-nunda, punya duit tapi gak nunda-nunda, segerakan begitu. Jadi secara zahir dia adil. Adapun secara batin, apa maksud hatinya, kemudian di luar pandangan orang gimana, kan kita gak ngurusin. Yang kita urusin tuh yang zahir aja. Kelihatannya dia alim, berarti adil. Maka orang yang kelihatannya gak pernah sholat 5 waktu, kelihatannya apa namanya puasanya kagak, kan itu tengah hari bolong Ramadan dia ngerokok, terus tau-tau tiba-tiba ngomong, gue mimpi ketemu Nabi nih, kan kan ada tuh orang model begitu. Sholat kagak pernah, mana-mana buka badan, aurat kemana-mana kebuka, tau-tau bilang, gue mimpi Nabi nih semalam lah. Itu namanya adil. Jadi secara zahir dia adalah orang yang menjalankan syariat Islam, tidak melanggar keharamannya. Jadi disyaratkan memang wali itu harus adil. Ini pendapat mu'tamad mazhab Imam Syafi'i secara keseluruhan gitu. Bahwa yang namanya wali haruslah orang yang adil. Maka ketika ada wali tidak adil, perwaliannya diserahkan kepada wali hakim atau wali yang abad, yang lebih jauh begitu. Wa qawluhu, dan perkataan wal adalah imam, perkataan Syabi Syuja, uhturi zabihi an ghairiha, dikecualikan bagi orang yang tidak adil. Fal fasik, fasik lawannya adil. Fal fasiku, ahlan Ustaz Zulkifli, fal fasiku hal yali tazwija muwalliyatihi, apakah orang fasik boleh menjadi wali atas pernikahan orang yang diwalikannya? Kan bisa jadi dia mewalikan bukan anaknya, bisa jadi dia mewalikan adik perempuannya, kakak perempuannya, keponakan perempuannya, atau siapapun lah itu, bahkan bibi perempuannya kan juga yang waliin keponakan dalam satu waktu, dalam satu kondisi. Fal fasik, apakah orang fasik boleh yali tazwija muwalliyatihi, apakah dia boleh menjadi wali perempuan atas pernikahan perempuan yang diwalikannya? Fihi khilafun muntashir. Ini ada khilaf yang besar sekali. Perbedaannya banyak. Al-madhab, pendapat madhab, pendapat yang mu'tamad madhab Imam Asy-Syafi'i, annahu la yali. Orang fasik tidak bisa menjadi wali kawilayatil mali, sebagaimana dia juga tidak bisa menjadi wali atas sebuah harta. Wali harta itu maksudnya banyak. Nadir, itu kan wali wakaf, itu wali harta. Kemudian apalagi wali baitul mal, itu kan juga wali harta. Kemudian qayyimul yatim, orang yang ngurusin yatim, yang yatimnya punya duit, itu kan juga wali harta. Wali atas harta yang dimiliki oleh seseorang, atau wali terhadap harta yang dikuasakan atas satu wilayah, begitu. Orang fasik gak boleh, emang ketentuan fikihnya begitu. Orang fasik tidak boleh menjadi wali, sebagaimana dia tidak bisa menjadi wali dalam masalah harta gitu. Ya kan amil itu kan juga sama. Syarat amil itu kan harus adil, udah kita bahas di bab zakat tadi gitu. Annahu la yalika wilayatil mali wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyyin mursyid. Tidak sah itu pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid. Ai ummatuhu wa in kana ai rasyidun, yaitu biwaliyin mursyad. Teksnya la nikaha illa biwaliyin mursyad. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang mursyad, yang memang diberi petunjuk oleh Allah. Ai rasyid adalah orang yang diberikan petunjuk. Wali annal fisqa yaqdahu fi syahidi. Jadi kan kalau yang namanya rasyid berarti orang diberi petunjuk. Orang yang diberi petunjuk itu adalah orang yang menjalankan ketaatan. Kalau dia menjalankan keharaman berarti petunjuknya kagak nyampe. Dia enggak disebut sebagai orang yang mursyad kan gitu. Berarti itu memang sinonim daripada kata adil. Dan kefasikan tidak masuk dalam kategori rasyid itu. Wali annal fisqa, dan ini salah satu sebabnya juga kenapa orang fasik enggak bisa jadi wali. Ya berarti kalau ada orang tua yang enggak pernah sholat, anaknya mau nikah perempuan gitu ya, dia jangan jadi wali. Harus nyadar diri. Ya walinya jadi hakim, wali hakim. Wali annal fisqa yakdahu fi syahidi, dan kefasikan itu yakdah. Yakdah itu mencederai fi syahidi dalam status orang yang menjadi saksi. Ya. Surat apa tuh? Gimana? Ulaika humul fasiqun. Ayat itu. Surat susah. Ayat yang cerita tentang fasik, kemudian setelahnya Allah berikan konsekuensinya. Kemudian layak balu syahadatuhum. Coba ini repotnya kalau kagak hafal Quran. La yakbalu lahum syahadatan abada. Lupa ayatnya. Gitu. Jadi kan kepersaksian tidak boleh diberikan orang fasik. Lebih-lebih menjadi wali gitu. Fakadza fil waliyyi karik, maka begitu juga dalam perwalian. Kariki seperti perbudakan. Jadi dia tidak bisa menjadi wali karena sebab kefasikan tersebut. Karena wali itu kan levelnya lebih tinggi daripada level wali itu lebih tinggi posisinya dibanding seorang saksi. Padahal dalam saksi juga disyaratkan harus adil. Orang fasik tidak bisa menjadi saksi. Maka kalau saksi aja nggak bisa orang fasik, lebih-lebih jadi wali. Karena wali itu syahadah wa ziyadah. Kan ya, dia persaksian ditambah perwalian. Ditambah bukan cuma persaksian. Maka kalau persaksian aja nggak bisa diampu oleh orang fasik, lebih-lebih wali. Wa yustasna, tapi syarat adil bagi seorang wali dikecualikan. Yustasna min hadza as-sayyidu. Dikecualikan dari syarat adil ini as-sayyid, yaitu tuan yang punya budak. Fa innahu, orang yang punya budak tuan, dibolehkan yuzawwiju amatahu, dia dibolehkan menikahi budak perempuannya. Wa in kana fasikun, walaupun dia orang fasik. Karena perwalian untuk budak bukan perwalian bukan wilayah seperti wilayah alal orang merdeka, tapi wilayahnya milkul yamin, kepemilikan. Jadi dia boleh menikahi budaknya yang dia miliki. Li'annahu yuzawwiju bil milki. Jadi karena yang namanya sustuan itu si sayyid itu menikahi budaknya libil milki, karena dia punya kepemilikan terhadap budak tersebut. Alal asah, menurut pendapat yang sahih, labil wilayah, bukan karena sebab perwalian. Gitu. Wa alam, ketahuilah, anna rafi'iyah, bahwasanya Imam Ar-Rafi'i qala, beliau mengatakan, inna aktsaral mutaakhirin, kebanyakan ulama Asy-Syafi'i mutaakhir. Mutaakhir itu setelah Imam Nawawi. Jadi setelah Imam Nawawi itu disebut mutaakhir. Imam Nawawi itu adalah dari Imam Ar-Rafi'i, ulama Syafi'i yang dikatakan sebagai muharrir. Apa muharrir? Apa sih istilahnya? Penentu mana qaul mu'tamad, mana bukan qaul mu'tamad mazhab. Kalau dalam bahasa level mustahid mazhab lain disebut mukharrij. Bukharis itu kalau bahasa Indonesia penyunting. Jadi qaul-qaulnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian wajah-wajah banyak wajah Syafi'i itu disunting oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i, lalu ditentukan mana yang qaul mazhab, mana yang bukan mazhab. Jadi beliau itu penyunting, mukharij. Sedangkan setelah Imam Nawawi disebut sebagai ulama mutaakhirin. Inna aktsarul mutaakhirin afta, kebanyakan ulama mutaakhirin dari kalangan Asy-Syafi'i afta berfatwa bi annal fasik yali, orang fasik itu menjadi wali, boleh. Berarti ada wajah dalam pandangan ya mazhab Syafi'i bahwa fasik boleh menjadi wali. La siyamal khurasaniyun, apalagi kebanyakan orang-orang Khurasan. Khurasan itu kan direpresentasikan oleh Imam Ar-Rafi. Imam Nawawi itu representasi Baghdadi, Baghdadiyun. Itu Iraqiyun. Khurasan dengan Iraqi. Wakhtarahu Ruyani, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ruyani. Qala Nawawi, kata Imam Nawawi, wastuftiyal Ghazali, Imam Al-Ghazali pernah ditanya, pernah diminta fatwa tentang bolehkah seorang fasik jadi wali. Fi widayatil fasiki, bolehkah orang fasik jadi wali? Fakhola, kemudian beliau mengatakan, ini perkataannya bagus Imam Al-Ghazali. In kana law salabnahul wilayata, kalau kita ambil status perwalian dari si wali fasik ini, ada orang fasik nih, kemudian lah ente fasik, ente enggak bisa jadi wali. Kita ambil status perwaliannya, lantakolat ila hakimin, maka perwaliannya pindah kepada hakim. Yang nyatanya hakim itu yartakibu manufasikuhu bihi, hakimnya juga ternyata melakukan sesuatu yang membuat kita memfasikan orang itu. Ini ada apa? Gimana sih? Andre wali nih. Dia punya gadis, tapi fasik dia. Itu Andre tinggal di wilayah yang dikuasai oleh Gunawan. Katakanlah Gunawan ini kepala KUA-nya begitu. Kata Imam Al-Ghazali, Andre ini dan Andre kita kenal orang fasik misalnya, enggak sholat dan macam-macam, pokoknya fasik Andre ini. Kalau kita ambil perwalian dari Andre, maka perwaliannya kan pindah kepada hakim. Yang hakimnya ternyata Gunawan. Dan ternyata Gunawan yartakibu melakukan sesuatu nufasikuhu bihi, yang mana kita menstatusi Andre sebagai fasik itu karena itu. Dan Gunawan melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi kenapa Andre gak bisa jadi wali? Dia fasik. Emang kenapa fasik? Kita pernah lihat dia kagak Jumatan 3 kali. Kita pernah lihat dia gak sholat sekian misalnya. Maka perwalinya pindah ke Gunawan nih yang merupakan hakim. Ternyata Gunawan itu melakukan hal yang sama. Dia juga sama, Gunawan enggak sholat Jumat kan gitu. Jadi perwaliannya pindah dari satu fasik ke fasik yang lain kan gitu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita ambil status perwalian dari Andre lalu kita serahkan kepada hakim yang ternyata hakim itu melakukan kefasikan yang sama begitu, waliya, maka Andre boleh jadi wali. Karena kalau kita serahin kepada hakim, hakim juga fasik juga. Tukang koruptor, makan waktu, duit rakyat, kerja kagak bener. Ah, begini misalnya. Nah, jadi kalau kita ambil perwalian dari Andre, kita serahkan ke hakim, kan hakimnya PA juga. Itu. Ya, PA, orang kagak sholat, korupsi, kan begitu. Nyetit waktu, ngelayanin masyarakat ogah, padahal udah digaji. Fasik juga itu dia. Jadi dari fasik ke fasik yang lain sama aja bohong. Udah, kalau emang hakimnya fasik walia, maka si Andre boleh jadi wali. Fasik boleh jadi wali, nggak apa-apa. Tapi kan fasik, iya, kalaupun kita kasih ke hakim, hakimnya juga fasik juga. Nah nih ya, mutusin perkara pakai pesan-pesanan kan lebih-lebih dari fasik itu. Nah gitu, jadi kata Imam Al-Ghazali gitu. Ini kalau ada wali fasik, berarti serahin ke KUA. Lihat orangnya kenal nggak? Kenal. Siapa itu? Nah, itu orang dulu masuk KUA kan bayar. Nah, kan gitu. Itu orang jadi kepala KUA kan dulu gue bayaran. Nah, fasik juga itu. Maka kalau emang hakimnya fasik, wali ya. Boleh si Andre ini wali jadi wali pernikahan walaupun dia fasik. Gitu. Wa illah. Tapi kalau hakimnya enggak fasik, fala, maka Andre enggak bisa jadi wali, gitu. Jadi perpindahan perwalian dari wali nasab ke hakim itu dengan catatan si hakimnya adalah orang baik, orang yang enggak fasik. Tapi kalau hakimnya ternyata fasik juga, tetap walinya adalah wali nasab. Begitu. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, wa hadzal ladzi qalahu Hasanun, dan inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu perkataan yang baik. Iya, saya juga cakap ini perkataannya bagus itu. Wa yanbaghi ayyakunal 'amalu bihi, dan ini adalah seharusnya yang diamalkan. Wa yanbaghi, dan seharusnya ayyakunal 'amalu bihi, inilah fatwa yang menjadi pengamalan. Jadi enggak langsung kita fatwakan boleh wali fasik, boleh. Jadi enggak bilang kita begitu. Kita lihat dulu hakimnya. Dia tinggal di daerah mana? Hakimnya siapa? Kepala KUA-nya siapa gitu. Kalau kepala begitu, wallahu alam. Far'un. Lau tabal fasiku cabang masalah tentang masih orang fasik. Idza farra'na 'ala annal fasik yuslabul widayatu. Yuslibul wilayah. Kalau seandainya kita urai masalahnya, kita bikin cabang masalah dengan pokoknya, pokok masalahnya annal fasik yuslibul wilayah. Bahwasanya orang fasik yuslibul wilayata, itu menarik perwaliannya, artinya dia enggak sah jadi wali. Ini pokoknya ini. Masalahnya ini, lalu kita bikin cabang masalahnya. Falau taba. Kalau seandainya si ini bertobat, si fasiknya bertobat, qala al-Baghawi, kata Imam al-Baghawi, yuzawwiju fil hal, langsung boleh nikahin seketika itu. Dia bilang, Pak Haji, saya udah tobat, emang kemarin saya gagal sholat, sekarang mas saya udah tobat, gitu. Tiba ngomong udah tobat doang begitu, kata Imam al-Baghawi, yuzawwiju fil hal, ketika itu dia boleh langsung jadi wali, enggak apa-apa, gitu. Wa qala ar-Rafi'i, tapi kata Imam ar-Rafi'i, al-qiyasu dhahir, harus sesuai dengan kias yang zahir, wa huwal madhkuru fi syahadah, dan ini disebutkan dalam bab persaksian nanti, annahu labudda min istibra'ihi, bahwa orang yang kita sebut fasik itu untuk jadi wali kemudian hari dia harus taubat. Nah, taubatnya itu labudda min istibra', haruslah melalui proses pembebasan dirinya dari segala kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukan. Li'audi wilayatihi, agar kembali perwaliannya, bihaitsu tu'tabaru syahadah, di mana syahadat menjadi berlaku bagi dia. Tadi contohnya masih Andre. Andre ketahuan kagak pernah sholat begitu ya, kagak pernah puasa. Pokoknya fasik. Anaknya mau nikah, anak pertama. Dia bilang, Pak Haji, saya udah tobat, saya boleh ya jadi wali. Nah, kata Imam Ar-Rafi, enggak nih. Harus pakai kias zahir. Harus pakai kias yang zahir, yang kelihatan. Bagaimana biar kelihatan? Harus ada istibro. Apa upaya untuk meninggalkan kemaksiatan? Lalu upaya itu terus dilakukan sehingga orang-orang udah bilang, Haji Andre, alhamdulillah rajin sekarang. Dulu mah dia gini-gini, sekarang. Orang secara zahir udah ngelihat. Tapi kalau tiba ngomong, saya udah tobat Pak Haji. Enggak, itu belum zahir. Itu ngomong doang. Tapi maksudnya tuh secara zahir itu orang tuh sudah bisa menerima Haji Andre menjadi saksi. Orang udah bisa, kenapa udah bisa menerima? Ya karena udah terlihat sirahnya, perjalanan hidupnya. Ya dulu sih emang dia tukang mabok. Kan sekarang mah alhamdulillah sholat paling depan sekarang kan. Wah, sedekah gede gitu. Jadi persepsi itu kemudian, reputasinya kemudian berubah gitu. Ya karena memang yang namanya fasik atau adil itu kan reputasi. yang diberikan oleh orang-orang yang melihat kita. Maka ketika reputasinya sudah berubah dan orang sudah menganggap nggak apa-apa dia jadi saksi. Dia kan tukang mabuk. Dulu mah tukang mabuk, sekarang mah gitu. Sekarang udah tobat. Jadi harus, berarti kalau anak pertama dia nggak boleh jadi wali karena masih fasik. Walaupun dia bilang udah tobat, belum ada zahirnya. Maka tunggu sampai sekian tahun, anak kedua mau nikah, baru dia boleh jadi wali. Orang bisa ngomong, dulu waktu anak pertama nggak bisa jadi wali, dia fasik. Sekarang alhamdulillah, orangnya rajin, sholat 5 waktu, sama tetangga kagak ngomel-ngomel. Gitu. Jadi, li'audi wilayatihi bihaithu tu'tabaru syahadatu wallahu alam. Insyaallah kita lanjut minggu depan ya. Tentang al-a'ma wal-akhros. Apakah dia, bagaimana ketentuan dia menikah. Karena dia tidak bisa melakukan ijab. Menjadi wali begitu ya. Wali. Al-akhros. Akhros itu orang buta. Akhros orang gagu. A'ma orang buta. Apakah dia boleh menjadi wali? Insya Allah di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh, para ajengan, para kiai. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya melalui kolom komentar, melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Dan Allahu a'iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.